Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari perjalanan Ad-Daulah As-Saudiyah yang mereka para umara, para imah adalah para pejuang din tauhid. Dan di tahapan sejarah yang kita bahas kali ini, yaitu infiltrasi pasukan Mesir dengan dikomando oleh Ad-Daulah Utsmaniyah, yang mereka adalah pihak-pihak yang membenci dakwah tauhid. Dan peristiwa itu sejak tahun 1226 Hijriah. Dan kita bahas pada pertemuan yang lalu hingga empat peristiwa penting. Yang terakhir adalah pasukan Ahmad Tusun bin Muhammad Ali Basha berhasil memasuki Mekkah pada bulan Muharram tahun 1228 Hijriah. Bertepatan dengan Januari 1813 Masehi. Demikian mereka berhasil, dan Daulah Utsmaniyah dengan ini telah mencapai tujuan utamanya, yaitu mengembalikan Al-Haramain Asy-Syarifain, merebutnya kembali dari Al-Saud. Dan faktor utama keberhasilan mereka adalah karena para penduduk di Hijaz pada umumnya, baik Mekah wal Madinah, ternyata masih atau merasa dirugikan dengan pengaturan oleh pihak Al-Saud, sehingga mereka dengan datangnya tentara Mesir justru bekerjasama dengan mereka. Meskipun demikian, kanat Ad-Daulah Saudiyah kanat la tazal qawiyah. Daulah Saudiyah yang telah terusir dari Mekkah masih tetap kuat, karena meskipun Daulah Saudiyah kehilangan Hijaz, namun dia masih mampu mempertahankan dan mengontrol wilayah-wilayah yang lainnya, yang para penduduknya masih menaruh wala yang besar kepada dir'iyah ila darajatin kabirah, dengan wala yang sangat besar. Taib, kemudian peristiwa yang kelima. Keberhasilan menguasai Hijaz mendorong Ahmad Tusun untuk berani bergerak, berupaya memperluas kekuasaannya. Maka dia mengirim 300 personil ke wilayah Al-Hinakiyah liyakunu tali'atan li jaisihi. Mengirim 300 pasukan untuk sebagai pasukan perintis dalam rangka membuka jalan ke arah wilayah-wilayah Najd. Kemudian di samping ke arah Al-Hinakiyah atau Al-Hinakiyah juga mengirim sepasukan kecil ke daerah yang bernama Turbah untuk menguasai daerah tersebut. Namun tentu saja Ad-Dir'iyah tidak tinggal diam dalam hal ini. Maka Al-Imam Su'ud pada saat itu masih dipimpin oleh Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz. Segera memimpin pasukannya dan beliau bergerak ke arah Al-Hinakiyah. Dan beliau mengepung 300 pasukan yang diutus oleh Tusun. Dia berhasil mengepung pasukan ini, 300 personil ini, wa ajbarahum alal istislam, dan memaksa mereka untuk menyerah. Ya, memaksa mereka untuk menyerah dan kemudian dikirim personil-personil yang menyerah ini dikirim ke Irak. Ya. Kemudian setelah berhasil memaksa 300 personil ini menyerah di daerah Al-Hinakiyah, dilakukan penyerangan-penyerangan kepada kabilah-kabilah yang mendukung atau loyal kepada pasukan Tusun. Dan dari penyerangan-penyerangan itu, pasukan Su'udiyin yang dipimpin oleh Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz mampu mencapai ya perbatasan Madinah Munawwarah dan Wadi As-Safra. Wadi As-Safra sampai ke sana. Lalu setelah itu kembali ke Dir'iyah. Kemudian bergerak ke arah selatan dan menjadikan wilayah Turbah sebagai markas. Turbah yang hendak diserang oleh pihak mana? Pihak Tusun. Dan terjadi pertempuran sengit di wilayah Turbah ini antara pasukan Su'udiyin melawan pasukan yang dikirim oleh Tusun, ya, dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Berhasil menang dengan kemenangan yang besar. Nah, kemenangan di Turbah ini memberikan pengaruh yang besar sekaligus ini merupakan peristiwa keenam, yaitu Utsman Al-Mudhayfi yang kemarin terusir dari Taif kembali berusaha untuk kembali ke Taif menyerang pasukan Mesir yang ada di Taif, ya, dan menjadikan tempat yang bernama Bisil sebagai markas militernya. Namun kekuatan Utsman Al-Mudhayfi ini dihadang oleh Syarif Ghalib dengan pasukan yang cukup besar. Dan kekuatan dia di Bisil dikepung oleh pasukan Syarif Ghalib. Hal ini mendorong, memaksa Utsman Al-Mudhayfi untuk meninggalkan daerah markas tersebut, meninggalkan Bisil. Namun nasib tidak beruntung menimpa Utsman Al-Mudhayfi, ya, karena di sana ada orang-orang yang setia kepada Syarif Ghalib berhasil menangkap Utsman Al-Mudhayfi dan menyerahkannya kepada Syarif Ghalib. Akibatnya dia harus menanggung resiko yang sangat besar karena dia kemudian dikirim oleh Syarif Ghalib ke Mesir Ya. Dan dari Mesir dia kemudian dikirim ke Istanbul, ke ibu kota Daulah Utsmaniyah, kemudian dia dibunuh di sana. Ini peristiwa pahit yang menimpa seorang panglima yang bernama Utsman Al-Mudhayyifi. Peristiwa ini sampai-sampai dikisahkan pula oleh Ahmad Zaini Dahlan, salah seorang khusum. Ya, salah seorang musuh besar dakwah tauhid. Namun Ahmad Zaini Dahlan ini juga menulis sejarah. Peristiwa-peristiwa ini tidak luput dari dia, diceritakan dalam kitabnya namun dalam versi yang berbeda tentunya. Karena dia notabene Ahmad Zaini Dahlan ini sangat benci terhadap dakwah tauhid. Namun di peristiwa ini, ya, di peristiwa bagaimana Utsman Al-Mudhayyifi dizalimi oleh Mesir, dia enggak tahan untuk juga turut mencela Mesir. Karena dia tahu bahwa Utsman Al-Mudhayyifi seorang panglima yang pemberani, ya, yang tidak mau atau aib besar bagi Mesir memperlakukan Utsman Al-Mudhayyifi dengan perlakuan seperti itu. Ya, padahal Ahmad Zaini Dahlan ini dalam tulisannya sering mencela Utsman Al-Mudhayyifi. Kenapa? Karena dia dianggap telah berkhianat kepada Syarif Ghalib. Ya, karena dia diutus, masih ingat peristiwanya? Ketika dia diutus sebagai duta kepada Diriyah, ternyata dia sampai Diriyah malah justru berbalik berpihak kepada Diriyah. Ini peristiwa ini sebelum ditaklukannya Mekah. Nah, tertangkapnya Utsman Al-Mudhayyifi ini yang berujung dia dikirim ke Mesir, diceritakan oleh Ahmad Zaini Dahlan, kata dia, walamma kana Utsman Al-Mudhayyifi fi Mesir ijtama'a bihi ba'du rijal daula Muhammad Ali Basha wa hadathuhu sa'atan. Ketika Utsman Al-Mudhayyifi tiba di Mesir, dia bertemu dengan beberapa pembesar negara yang dipimpin oleh Muhammad Ali Basha itu, pembesar Mesir. Wahadathuhu sa'atan, dan terjadi perbincangan selama kurang lebih 1 jam. Fara'auhu fasihan, maka mereka mendapati Utsman Al-Mudhayyifi ini seorang yang fasih. Ujibuhum bijinsi kalamihim bi ahsan khitab wa awdah jawabin wa fihi sukun wa tu'da fil khitab wa alaihi athar al-imara wal hashma wal najabah. Ya, mereka para pembesar Mesir ini mendapati Utsman Al-Mudhayyifi seorang yang fasih, bisa menjawab, ya, setiap pertanyaan bijinsi kalamihim, dengan tingkat kalam mereka. Ya, ini bukan orang sembarangan. Tingkat cara berbicaranya, cara berbicara seorang yang memang benar-benar panglima. Ya, bi ahsan khitab, dengan khitab yang sangat baik. Wa awdah jawab, jawaban yang jelas. Fihi sukun, dalam ucapan-ucapannya terdapat menunjukkan dia seorang yang tenang. Ya. Wa tu'da fil khitab, indah dalam berbicara. Wa alaihi athar al-imarah wal hashmah, sangat tampak badannya pengaruh apa? Kepemimpinan. Hashmah, keberanian. Wa najabah, kecerdasan. Wa ma'rifati mawaqi'il kalam, dan mengerti di mana dia menempatkan pembicaraan. Hatta qala ba'duhum li ba'd, ya asafa ala mithli hadha idza dhahaba ila dari as-sultanah yaqtulunahu. Sampai-sampai antara mereka sendiri menyayangkan, sungguh sayang, ya, kalau orang seperti ini harus dibawa ke ibu kota negara, ke ibu kota Utsmaniyah untuk dibunuh. Sayang sekali untuk dieksekusi. Nah, ini peristiwa yang menimpa siapa? Utsman Al-Mudayyifi. Namun dikirimnya Utsman Al-Mudayyifi ke Mesir ini apa, terjadi selisihan jalan, yakni salipan, ya, apa bahasanya. Dia dikirim ke Mesir, ternyata Muhammad Ali Basha datang ke Hijaz sehingga enggak ketemu. Nah, kenapa? Karena Muhammad Ali Basha melihat situasi genting. Ya. Di beberapa pertempuran tadi, tatkala Al-Imam Saud bin Abdul Aziz turun langsung memimpin pasukannya, Mesir mengalami pukulan-pukulan yang telak di Al-Hinakiyah dan di Turbah. Ini Muhammad Ali melihat kondisi genting, sehingga terpaksa dia harus segera turun langsung ke medan atau datang ke Hijaz. Iya. Maka tatkala dia melihat pasukannya lemah di hadapan kekuatan Saudiyah, qarrara ayyaquda binafsihi imdadat jadidah la'allahu yatamakkan min taghyiril wada' li salihihi. Maka dia akhirnya memutuskan untuk membawa langsung, ya, memimpin langsung bala bantuan, bala tentara bantuan, ya, ke Hijaz dengan harapan dia bisa memperbaiki keadaan, ya, keadaan yang dianggap genting karena memang mengalami pukulan-pukulan atau dari pihak Saudiyah dengan pukulan yang sangat telak. Setiba di Al-Hijaz, yang pertama kali dilakukan oleh Muhammad Ali adalah menangkap Amir Syarif, Aba Syarif Ghalib. Ya. Al-Qabd ala Syarif Ghalib wa nafyuhu anil bilad, dan diusir dari Mekah. Nah, karena ini dianggap enggak cakep, enggak pecus dalam memimpin pasukan. Kan ditunjuk menggantikan posisi dia sebagai Syarif, ditunjuklah sepupunya yang bernama Yahya bin Surur. Yahya bin Surur. Nah, diusirnya tadi enggak hanya diusir, ya, dia dikirim ke Mesir dan dipenjara di sana, ya, dan akhirnya dia dikirim lagi ke daerah yang bernama Salanik, ya, dan tidak lama setelah itu, 2 tahun setelah itu, dia menemui ajalnya di daerah tersebut. Ini nasib yang menimpa siapa? Syarif Ghalib. Karena dianggap enggak becus oleh Muhammad Ali, akhirnya dia dipecat dan diusir dan dikirim ke Mesir dalam dan dipenjara di sana. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan oleh Muhammad Ali adalah mengembalikan, menyiapkan kembali pasukannya sampai dia yakin bahwa pasukannya mampu untuk kembali bertempur melawan kekuatan Ahlus Su'ud. Kemudian dia perintahkan Tusun, ya, putranya, untuk bergerak bersama sama dengan Syarif Rajih. Syarif yang lainnya yang bernama Syarif Rajih. Yang ini salah seorang pembesar di kalangan Syarif, ya, bergerak ke arah daerah yang bernama Turbah untuk berhadapan dengan pasukan Saudiin di Turbah. Saudiin di Turbah kuat, ya, kawan. Namun misi ini gagal. Ya, misi ini gagal total. Yang memaksa mereka untuk mundur kembali ke arah Taif dan mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar akibat peristiwa ini. Nah, tindakan Muhammad Ali terhadap Syarif dengan memecat Syarif Ghalib dan menggantikannya dengan Yahya, Syarif Yahya bin Surur, ini mau tidak mau akhirnya menimbulkan apa? Kekhawatiran di kalangan para Syarif, menimbulkan ketakutan di kalangan para Syarif. Mereka khawatir nasibnya sama dengan siapa? Syarif Ghalib, bakal dipecat juga. Nah, akhirnya ini mendorong Syarif Rajih yang tadi diajak oleh Tusun untuk bergerak menerbu daerah Turba, mendorong dia untuk kabur juga dan bergabung dengan pasukan Saudia di Turba. Dan diikuti juga oleh Syarif Yahya bin Surur. Dia pun akhirnya keluar dari Mekah. Bagaimana dia keluar? Gak langsung keluar, tapi dia menampakkan keluar hendak berperang melawan beberapa kabilah yang menentang. Membawa pasukan dia, menampakkan diri apa? Mau menghadapi kabilah-kabilah yang menentang di luar Mekah. Nah, ketika dia sudah keluar Mekah, akhirnya dia kabur ke arah daerah yang bernama Tuhamah. Ini kondisi yang terjadi di Mekah akibat apa? Tindakan Muhammad Ali yang dengan apa tadi sikapnya otoriter langsung mengganti siapa? Syarif Ghalib. Akhirnya para Syarif yang di sana ketakutan dan tidak percaya terhadap Muhammad Ali. Akhirnya secara de facto, ya secara kenyataan, Mekah diatur oleh Muhammad Ali. Ya, Mekah diatur oleh Muhammad Ali. Adapun Syarif yang diangkat itu hanya Suriyah, semu saja. Pada hakikatnya yang mengatur siapa? Muhammad bin Ali, Muhammad Ali. Yang di situ Muhammad Ali Basha menempatkan orangnya yang bernama Ahmad Basha. Yang bernama Ahmad Basha. Dan tentu saja kondisi ini lebih buruk daripada ketika Mekah dibawa kontrol Al-Su'ud. Ketika Mekah dibawa kontrol Al-Su'ud, karena Muhammad Ali adalah Rajul Madi, seorang yang kepentingannya hanya apa? Materi saja. Tidak ada misi kecuali Madi, kecuali dia mengarih kepentingan-kepentingan duniawi. Berbeda ketika Ahlus Su'ud menguasai Mekah, misi utamanya adalah dakwah. Misi utamanya adalah ta'lifun nas, mengajak dengan lembut upaya mengajak mereka, menyatukan hati mereka. Walaupun Al-Imam Su'ud tahu bahwasanya Syarif Ghalib tidak sepenuhnya mau tunduk. Iya. Dia tahu bahwa Syarif Ghalib hanya bersandiwara saja. Dia berupaya untuk mencari simpatik dari Ahlus Su'ud, wa illa dia terus mencari kesempatan bagaimana caranya supaya keluar dari kungkungan Ahlus Su'ud. Ala kulli hal, demikianlah kondisi Mekah. Dia dikuasai oleh Muhammad Ali dan para Syarif benar-benar ketakutan dengan sikap-sikap dan tindakan Muhammad Ali Basha. Berikutnya adalah peristiwa yang ke-9. Muhammad Ali kemudian mengirim pasukannya untuk menguasai daerah yang bernama Al-Qundufah. Untuk menguasai daerah yang bernama apa? Al-Qundufah. Maka dia berhasil masuk, pasukan ini berhasil masuk ke daerah tersebut tanpa kesulitan. Namun hal ini tidak dibiarkan oleh kekuatan pasukan Saudiyah. Tidak lama setelah itu terjadi pertempuran untuk merebut daerah tersebut, dan sekali lagi pasukan Mesir mengalami kekalahan dan kerugian yang sangat besar pada peristiwa ini. Dan tentu saja ini membuat kondisi Muhammad Ali semakin labil. Iya, karena dia sekian kali di Mekah enggak dipercaya. Iya, di Turbah kalah, dan berikutnya di Kundufah pun dia gagal. Memaksa dia untuk kembali mengkonsentrasikan kekuatannya di daerah Taif. Iya. Sambil menunggu bala bantuan dari Mesir. Dan sampai bantuan dari Mesir, datang bantuan dari Mesir dalam bentuk apa? Mabalik maliyah dhokhmah. Bantuan logistik yang sangat besar jumlahnya. Ya, dari situ Muhammad Ali melatih pasukannya tadriban jayyidan. Sambil dia terus mengirim ya hadiah-hadiah kepada pembesar-pembesar qabail untuk menarik simpatik mereka. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, di tengah sengitnya ya upaya atau sengitnya pertempuran ini antara kekuatan Saudia yang diserang oleh pasukan Mesir dengan pertempuran yang sijal, ya kadang menang kadang kalah, yaum lana wa yaum alaina, di tengah-tengah pertempuran itu masa-masa yang sulit ya bagi Saudia juga. Pada tahun 1229 Hijriah, tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Ula tahun 1229 Hijriah atau awal Mei 1814 Masehi, Al-Imam Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad Saud bin Muhammad bin Saud wafat. Ya. Di tengah-tengah gemuruh ya upaya Saudiin untuk mempertahankan dakwah, di tengah-tengah itu terjadi musibah yang menimpa mereka. Hadza al-batal, sang pemberani ini harus meninggalkan medan tempur. Beliau wafat tepat pada malam Senin 11 Jumadil Ula 1229 Hijriah. Tentu saja peristiwa ini minal umur allati ad'afat al-jabha as-Saudiyah naw'an ma. Ya, berpengaruh besar terhadap kekuatan maknawiyah pasukan Saudiin. Meninggalnya beliau melemahkan kekuatan perlawanan. Yang akhirnya beliau digantikan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Namun sang putra tidak seperti ayahandanya. Ya, putra beliau Abdullah ini yang tadi telah menjabat sebagai panglima perang pada masa kekuasaan ayahandanya, dan sekarang dia naik tahta menjadi penguasa tertinggi sebagai imam pimpinan tertinggi di Daulah As-Saudiyah. Namun sang anak Abdullah bin Saud tidak seperti ayahandanya. Ya, lam yakun mithlahu saramatan wasadat ra'yi. Tidak memiliki keteguhan seperti ayahandanya dan tidak memiliki kecemerlangan. Ya. Kecemerlangan pikiran seperti sang ayahanda. Wa bi khasah fil umur al askariyah lam yakun mithlahu. Demikian khususnya pada kecakapan memimpin kekuatan militer. Tidak sepandai dan tidak secakap ayahandanya. Nah, demikian pula fi haibatil qabail, kewibawaan di hadapan kabilah-kabilah. Abdullah bin Saud tidak seperti ayahandanya. Sehingga dalam Al-Hazm wa Siyasah, Abdullah bin Saud lam yablug mablagha abi, tidak sampai sekapasitas dan sekaliber ayahandanya. Walaupun dari sisi syaja'ah wal basalah, ya, keberanian dan sikap ksatria ada pada beliau. Namun kadarnya tidak seperti ayahandanya, sehingga pertempuran melawan Mesir memasuki babak baru. Kalau tadi sebelumnya panglima militer ada di bawah kepemimpinan Abdullah bin Saud, akan tetapi pimpinan tertinggi masih Al-Imam Saud bin Abdul Aziz. Maka sekarang pimpinan tertinggi di bawah siapa? Abdullah bin Saud. Pun demikian, dalam kondisi sifat-sifat dia tidak seperti ayahandanya, terjadi persaingan antara dia dengan saudaranya yaitu Faisal bin Saud. Kondisi ini tentunya berpengaruh. Iya, karena akhirnya seperti yang pernah Anda sampaikan, terjadi semacam dualisme kepemimpinan. Maka di awal-awal pergerakan ini, di awal-awal pasca meninggalnya Al-Imam Saud, kekuatan Saudiyah masih bisa memberikan pukulan-pukulan telak terhadap kekuatan pasukan Muhammad Ali. Hazimah kabira, ya, dengan kemenangan yang besar. Namun kondisi cepat berubah, yang kekuatan atau angin lebih condong ke arah menguntungkan kepimpinan Mesir yaitu Muhammad Ali. Tatkala pada tahun 1230 Hijriah terjadi, atau pasukan ini Saudiin berhadapan dengan pasukan Mesir di daerah yang bernama Bisil. Dan pasukan Mesir berhasil mengalahkan Saudiin. Ya, pada tahun 1230 Hijriah. Dan kemenangan di Bisil ini, dari situ kekuatan Mesir bergerak, ya, menguasai daerah yang bernama Ranyah, Wabaisyah dan Turbah. Di samping juga berhasil menguasai daerah yang bernama Asir wa Tuhamah. Tiga daerah terakhir yaitu Turbah, Asir dan Tuhamah ini merupakan daerah-daerah besar. Daerah-daerah besar dan sangat strategis, dan itu berhasil dimenangkan oleh pasukan Mesir. Nah, dari sinilah ya Muhammad Ali merasa tenang sudah. Merasa pasukan Mesir sudah memiliki, sudah berhasil mengembalikan kekuatannya. Maka akhirnya dia memutuskan untuk segera kembali ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir terjadi gejolak di dalam negeri. Ya, terjadi gejolak di dalam negeri. Maka akhirnya dia setelah tahun, pada tahun 1230 itu juga segera memutuskan untuk kembali ke Mesir. Nah, sekaligus ini merupakan peristiwa yang ke-10. Peristiwa yang ke-10. Taib, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.